Coba G minor, G minor. Palapa. Mau lagu apa? Lagu apa? Sedulur kabeh wong Kudus, Demak, Jepara, Sukoharjo, tunjukkan tangannya mana. Cinta, namun kau memintai ku, membawa. tepuk tangan yang meriah untuk Christina.